تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِ فِي الدِّينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَا لَنْجُتْكَانْ بَمْبَحَسَانْ دَلُ كِتَابْ الْمُلَخَصْ بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ. Sebelumnya telah kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafikin, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini, mereka, orang-orang munafikin, mengatakan, sesungguhnya kami itu hanyalah melakukan perbaikan. Ini merupakan sifat orang-orang munafikin. Mereka memutar balikan keadaan. Kebatilan dianggap sebagai suatu kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai suatu kebatilan. Kerusakan dianggap sebagai suatu perbaikan, perbaikan dianggap sebagai suatu kerusakan. Masuk pada ayat yang berikutnya. وَقَوْلِهِ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya. Surah Al-A'raf ayat 56. قَالَ شَيْخ صَلِي أَلْفَوْزَانَ حَفِدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا nahiyatun. La dalam firman tadi, wala tufsidu, merupakan la nahiyah. La yang fungsinya nahiyah, sebagai larangan. Dalam bahasa Arab, la ini memiliki banyak makna. Ada la nafiyah untuk menafikan. Ada juga la nahiyah, la yang digunakan untuk melarang. Kalau nafiyah artinya tidak, tapi kalau nahiyah artinya jangan. Ya. La tubsidu, tubsidu fil ardi. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Bisyirki wal ma'asi, dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Seseorang yang melakukan kesyirikan, kekafiran, dan kemaksiatan-kemaksiatan di bumi ini, berarti dia telah merusak bumi. Nah, yang mana perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardh. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Kerusakan ini bukan hanya dengan merusak tumbuh-tumbuhan, merusak tanaman, ya, atau menyebabkan kebanjiran, menyebabkan kebakaran hutan, longsor, lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kerusakan yang sangat besar di bumi ini adalah melakukan kesyirikan-kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ayat ini umum sifatnya. Jangan kalian melakukan kerusakan di bumi. Apakah perkara-perkara yang bisa memudorotkan orang lain? Banjir, kebakaran, longsor, dan lain sebagainya. Atau, ya, yeah, yang lebih daripada itu, kerusakan dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya, biba'sil anbiya wa syar'il ahkam wa amali ta'at. Setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para nabi, mensyariatkan hukum-hukum dan amalan-amalan ketaatan. Ini makna ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Memperbaiki dengan mengutusnya para nabi, para rasul, disyariatkannya hukum-hukum dan amalan ketaatan-ketaatan. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yanhallahu subhanahu ibadahu anil ifsadi fil ardi bil ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari melakukan kerusakan di bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Waddu'a ila ta'atil makhlukin fi maksiatil khaliq. Dan mengajak untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk-bentuk kerusakan yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga mengajak orang lain untuk mentaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq, sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ba'da islahihi subhanahu iyaha, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki bumi ini, biba'si rusuli, dengan mengutus para rasul, wabayani syari'ati, menjelaskan syariat, waddu'a ila ta'atillah, dan mengajak untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk perbaikan-perbaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan di bumi ini. Mengutus para rasul, menjelaskan syariat, mengajak manusia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna ibadata ghairillah والدعوه الى غيره والشرك به والظلم والمعاصي هي اعظم فساد في الارض. Sesungguhnya beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak manusia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga kesyirikan, kezaliman, kemaksiatan, merupakan kerusakan yang paling besar di bumi ini. Nah, yang mana kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat kerusakan di bumi ini. Ya, wala tufsidu fil ardi. Sekali lagi, orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia telah melakukan kerusakan di bumi. Kenapa? Dikarenakan disebabkan kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan adab, bisa menurunkan siksaan dan hukuman sebagaimana yang telah menimpa kepada umat-umat terdahulu. Dikarenakan kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah tabaraka wa ta'ala timpakan azab kepada mereka. Yeah. Ada di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala benamkan di bumi. Ada di antara mereka yang Allah tenggelamkan di lautan. Yeah. Ada juga di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala mengirim petir yang sangat keras, yang membinasakan mereka. Nah, bahkan ada di antara mereka yang negerinya, kampungnya diangkat ke atas, kemudian dibalikkan, ya, dan dilempari bebatuan. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan sebab kerusakan di bumi ini. Nah, Munasabatul ayah lil bab. Korelasi ayat dengan bab yang kita bahas. Ana man yad'u ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah faqad ata bi'adamil fasadi fil ardh. Sesungguhnya orang yang menyeru, mengajak untuk berhukum kepada selain yang apa, selain yang Allah Subhanahu wa turunkan, maka sungguh dia telah melakukan kerusakan yang sangat besar di bumi ini. Ya. Mengajak orang lain berhukum kepada selain dari apa yang Allah Subhanahu wa turunkan, maka telah melakukan kerusakan yang sangat besar di bumi ini. Ma istafadu minal ayah. Faedah apa saja yang diambil daripada ayat ini? Yang pertama, annal ma'asiya ifsadun fil ardi. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan merupakan kerusakan di bumi. Ya, sekali lagi, orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia melakukan kerusakan di bumi. Ana ta'ata islahun lil ardi. Dan sesungguhnya ketaatan islahun lil ardi, memperbaiki bumi. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan. Ya. Dari langit dan dari bumi. Ya. Dengan iman dan takwa, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan keberkahan dari langit, turunkannya hujan. Nah, yang sangat bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi ditumbuhkannya tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian yang kita bisa menikmatinya. Nah, sehingga dengan ketaatan ini merupakan perbaikan ya bagi bumi. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallah ifsadun fil ardi. Sesungguhnya berhukum kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan merupakan bentuk pengerusakan di bumi. Nah, dikarenakan hukum Allah lah yang paling baik. Ya. Yeah. Wa man ahsanu minallahi hukma. Ya. Siapakah orang yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nah, yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah celah orang yang mencari-cari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Apakah mereka mencari-cari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapakah orang yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Kita harus meyakini bahwasanya hukum Allah lah hukum yang paling baik. Nah, hukum Allah lah hukum yang paling sesuai untuk hamba-hambanya. Dikarenakan Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Sehingga Allah yang lebih mengetahui bagaimana kemaslahatan-kemaslahatan untuk mereka. Nah, kalau kita meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terjatuh kepada kekafiran. Nah, ya. Tapi ketika seorang meyakini hukum Allah, hukum yang lebih baik dibandingkan hukum yang lainnya, akan tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah, dikarenakan mungkin terpaksa, dikarenakan ini dan itu, maka bisa jatuh kepada kezaliman atau kefasikan. Ya, tidak sampai kepada kekafiran. Sehingga para ulama merinci tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Ada juga ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Para ulama merinci. Ya. Kapan dinyatakan kafir, kapan dinyatakan fasik, dan kapan dinyatakan zalim. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan kafir di sini bukan kafir yang besar. Dan juga sebagian merinci. Bisa menjadi kafir yang besar kalau seandainya demikian dan demikian. Dan terjatuh kepada kafir yang kecil kalau demikian dan demikian. Ada rinciannya. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudah ya, mengkafirkan tanpa melihat kondisi. Ya. Jangan sampai mudah-mudah mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Perlu dilihat apa sebabnya. Ya. Apakah terpenuhi syarat-syaratnya? Tidak ada faktor yang menghalanginya. Jangan seperti orang-orang Khawarij yang mereka tidak mempedulikan masalah ini. Mereka bermudah-mudah dalam memvonis kafir terhadap orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada rincian dalam syariat ini sehingga kita tidak bermudah-mudah mengkafirkan, ya, apalagi berkenaan dengan penguasa. Tidak bermudah-mudah mengkafirkan para penguasa. Taib. Ma istafadu minal ayah. Faedah apa saja yang diambil pada ayat ini? Yang pertama, anal ma'asi dzatiyah, sampai yang ketiga. Keempat, anna salahal bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah. Sesungguhnya kebaikan untuk manusia dan perbaikan untuk mereka tidaklah terwujud melainkan dengan berhukum terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, dengan ini manusia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Sehingga di antara para imam mengatakan, nah, lan yusliha amru hadil ummah ila bima saluha awwaluhum. Tidak akan baik urusan umat ini, nah, kecuali dengan perkara yang membuat baik urusan generasi terdahulu. Nah, generasi terdahulu, urusan mereka baik dikarenakan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. At-Tahkim, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Yeah. Sehingga Imam Malik kalau tidak salah mengucapkan kalimat tadi, tidak akan baik urusan umat ini kecuali dengan perkara yang membuat baik urusan generasi terdahulu. Nah, at-tahkim bi syari'atillah, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara faedah-faedah daripada ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wallahu a'lam bisawab. Nakhtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.